dibenci. Orang kaya, banyak sahabatnya. Semua berlari ingin berelasi dengan siapa saja yang berhasil hidupnya. Pernahkah Anda sadari dan Anda mengerti betapa nilai-nilai tinggi dalam kehidupan ini adalah nilai-nilai yang tak terbilang luar biasanya. Miskin dibenci, tampaknya kejam, tapi itulah kenyataan. Membuat orang miskin terlunta-lunta di kehidupan sering dianggap menjadi pengganggu dalam sistem hidup masyarakat yang mapan. Sementara yang kaya limpah, selalu banyak yang mendekatinya, tak kurang sahabatnya, bahkan penguasa pun datang padanya. Ya, kekayaan bisa menciptakan segala sesuatu dan memberi nilai-nilai yang tak terduga. Nah, mari coba pikirkan dengan bijak dalam kehidupan ini. Bagaimana kita melakoni hari-hari supaya tidak menjadi salah dalam perjalanan kita. Ingatlah, miskin dibenci, kekayaan mengundang sahabat hanyalah sebuah realita. Kita tak sedang berdiskusi terhadap orang miskin tak boleh dihina. Kita tidak sedang juga berdiskusi bahwa orang kaya patut dipuja. Tapi kita lagi berbicara fakta. Amsal meneliti dan mengungkapkan pada kita. Hati-hatilah, jangan bodoh dan jangan malas, supaya engkau jangan menjadi miskin karena kebodohan dan kemalasanmu, sehingga engkau dibenci banyak orang karena dianggap hanya beban. Bekerjalah dengan keras, buatlah dirimu berharga, cintailah dirimu dengan tidak rela dihina. Tapi awas, kerja keras itu bayarannya. Gapai suksesmu. Dan jangan lupa, kaya banyak sahabatnya.